Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kembali pembahasan masalah salatul Id dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-mu'allif al-babu tsani asyar fi salatil Idain. Salatil Idain yang salat Idul Fitr dan Idul Adha. Wa fihi masail, ada beberapa masalah dalam bab ini. Wal Idan huma dan Id, dua Id di sini maksudnya adalah Idul Adha dan Idul Fitr. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah. Dan keduanya itu memiliki waktu yang khusus terkait dengan keduanya. Idul Fitr, Idul Fitri bi munasabah intihal muslimin min syiyam syahr Ramadan. Itu bertepatan dengan selesainya kaum muslimin dari puasa bulan Ramadan. Fitr yakni berbuka dari puasa. Waladaha adapun adaha itu adaha bimunasabah ikhtitam ashri dzilhijjah. Iya. Di kesempatan ketika berakhirnya 10 dzilhijjah. 10 hari bulan dzilhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Suwasum ya'idan, kenapa dia disebut ya'id? Li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtih. Karena dia terus kembali berulang waktunya. Nanti dalam kitab-kitab lain antum mendapatkan bahwa ya'id ada dua, ada ya'id zamani terkait dengan waktu, ada ya'id al-makani yang terkait dengan tempat. Di sini ya'id zamani karena berulang-ulang waktunya. Allah rahimahullah, al-masalatul ula hukmuha wa dalilu dhari, hukum salat Id dan dalilnya. Allah rahimahullah ta'ala, salatul Id fardu kifayah. Salatul Id fardu kifayah. Idha qama bihal ba'du, jika sebagian orang telah melakukannya, saqat al-ithmu anil baqin, gugur dari yang lain. Wa idha turikat minal kull, jika ditinggalkan oleh semua orang di satu negeri, asim al-jami', maka berdosalah semuanya. Li'annaha min syairil Islam zahirah, karena termasuk syiar Islam yang zahirah. Sampai disebutkan dalam sebagian kitab diperangi satu negeri ketika meninggalkannya. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawam 'alaiha, dan Rasul terus menerus melakukannya. Wa kadzalika ashabuhu min ba'di, demikian juga para sahabat Rasul setelah beliau terus mereka merutini melakukan sholat ini. Jadi alasannya kenapa fardu kifayah, pertama syiar Islam, yang kedua karena Rasulullah SAW terus melakukannya, yang ketiga karena Rasulullah SAW para sahabat Rasul terus melakukannya, yang keempat waqad amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. Rasulullah memerintahkan untuk melakukannya sampai pun para wanita, sampai pun mereka-mereka yang haid disuruh keluar. Illa annahu amara al-khiyara bi'tizal musalla, hanya saja beliau memerintahkan wanita yang haid untuk menjauhi musalla, tidak di tempat salat. Hadir tapi tidak di tempat salat, tidak di tempat salat. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatiha, ini menunjukkan pentingnya salat ini. Wa 'azimu fadliha, menunjukkan agungnya keutamaan salat ini. Li'annaha idza umira bihan nisa, atau jurus Rasulullah, idza amara bihan nisa ma'annahunna lasna min ahli ijtima', karena kalau wanita saja beliau perintahkan untuk hadir salat Idul Fitri, ma'anna, ma'anna itu idiom diartikan padahal, seringnya ma'anna ini padahal, hunna mereka para wanita itu, lasna ya bukanlah mereka itu min ahli ijtima', pada wanita bukanlah orang-orang yang biasa diperintah untuk berkumpul. Farrijalu min babi aula, kalau wanita saja yang hukum asalnya perintah di rumah, waqarna fi buyutikunna, suruh keluar, maka laki-laki tentunya lebih-lebih laki. Qala wa min ahli ilmi man yuqawwi kaunaha fardhu ain, dan di antara sebagian para ulama ada yang menguatkan itu adalah fardhu ain. di antaranya Syaikh Muhammad rahimahullah taala. Sebelumnya Syaikh Muhammad dalam Asar Mumti menyebutkan tiga pendapat. Pendapat pertama yang disebutkan oleh beliau di sini fardu kifayah. Pendapat kedua sebagian menyatakan kata beliau adalah sunnah muakkadah, sunnah sunnah. Ya, pendapat ketiga dan ini kata beliau yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Iya, salatul Id fardu ain. Iya, barang siapa yang tidak punya udzur dalam keadaan tidak utuh dia meninggalkan maka dia berdosa. Qala rahimahullahu taala wal alqaulu tsalits, pendapat ketiga, annaha fardhu ainin ala kulli ahad. Fardhu ain wajib atas semua orang yang telah mukallaf. Wa annahu yajibu ala jami'il muslimin an yusallu salat ain. Ya, wajib atas mereka untuk salat ain. Wa man takhallafa fa huwa athim. Barang siapa yang absen tidak berangkat maka dia dosa. Wa ila hadza dan kepada pendapat ini dhahaba Abu Hanifah rahimahullah wa ikhtarahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ini saya ingat ya dulu pernah membaca ini juga yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Iya. Kemudian sudah sebutkan dalilnya. Apa yang tadi disebutkan. Ditambah lagi sebagian para ulama kita. Di antara dalil yang mereka sampaikan adalah. Karena salatul Id itu tusqitu al-jum'ah. Tasqutu. Aw yasqutu wujubul jum'ah. Ida wafaqa al-Id. Ida wafaqa al-jum'ah al-Id. Apabila salat Id hari Jum'at. Maka seorang yang sudah salat Id itu gugur kewajiban salat Jumatnya. Salat Jumat kita tahu wajib. Ya, tidak mungkin sesuatu yang bukan wajib menggugurkan yang wajib. Iya, sehingga yang menggugurkan wajib adalah perkara yang wajib juga. Ini menunjukkan salat Id itu adalah wajib di antara adalah karena dia ya bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat bagi orang yang hadir salat Id. Kalau ya dia tepat di hari Jumat. Nah, qala rahimahullahu taala. Jadi yang menguatkan tentang fardhu ainnya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau mengasirin di sini sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang saya ingat juga Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala al-masalah tsaniyah syurutuha. Syurutuha wa min ahammi syurutiha duhurul waqt. Telah masuk waktu. Iya, waktunya kapan? Di bohada. Yang kedua, wujudul adadil mu'tabar. Adanya jumlah jamaah yang mu'tabar, yakni seperti halnya sholat jamaah. Dua orang, cukup. Iya, satu orang menjadi imam, satu orang menjadi makmum. Ya, Riz ya. Saya ingat nulis. Nah. Qala wal syaitan. Yang ketiga adalah dia sudah menetap, berniat menetap di tempat tersebut. Ya, syarat yang ketiga ini Syaikh Muhammad rahimahullah dalam Syarah Mumti mengkritisinya. Kata beliau fi nazar. Ya. Kalau seandainya seperti ini kenyataannya, keadaannya, berarti mereka-mereka yang misalnya para pelajar di negeri kafir, iya, walaupun jumlahnya ratusan orang, ribuan orang, mereka tidak salat Id. Mereka tidak salat Jumat. Ya, sehingga beliau menyatakan syarat yang menyatakan harus istithanin fi nafar. Qala fala tajuzu qabla waqtiha. Tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Iya. Sebelum waktu duha di hari Id. Wala tajuzu fi aqalli min salasi ashas. Dan tidak boleh kurang dari tiga orang. Karena memang ada khilaf para ulama. Berapa jumlah minimal salat jamaah. Ya, sebagian menyatakan. Seperti di sini tiga orang. Satu imam, dua makmum. Kebanyakan para ulama menyatakan aqallul jamaah itu ifnan, dua. Satu orang jadi imam, satu orang jadi makmum. Qala wala tajibu ala musafir ghairu mustautin, dan tidak wajib atas orang musafir kalau dia tidak niat tinggal di satu tempat yang sedang dia singgahi. Qala rahimahullahu taala masalah salisah. Al mawadi' allati tusalla fiha. Ya, tempat-tempat yang dianjurkan salat di sana. Yusannu an tusalla fi shahra. Disunnahkan dilakukan salat id di shahra, di lapangan, di padang pasir. Kharijal bunyan, di luar bangunan. Di luar bangunan. Li hadis Abi Sa'id, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Idul Fitr dan Idul Adha ke musalla, ke lapangan untuk salat Id. Wal qasdu min dhalika wallahu alam izharu hadhihi syairah. Ya, tujuannya Allah alam itu untuk menampakkan ya syiar ini. Di luar untuk menampakkan syiar Islam, berkumpul dengan kaum muslim untuk salat Id. Wa ibrazuha, untuk menampakkan syiar ini. Qala rahimahullahu taala wa yajuzu salatuha fil masjidil jami', boleh dilakukan di masjid yang di situ biasa dilakukan salat Jumat, min udhrin, kalau ada udhur. Kalau matar, seperti hujan, warih syadid, ya, angin yang kencang, walah bidadik, ini al khauf, karena ada takut, takut musuh, mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan, mengancam kaum muslimin. Qulillahi rahimun rahimakumullah, dua catatan yang mungkin tadi saya baca dari Muhammad rahimahullah. Yang pertama, faedah yang beliau dapatkan yang terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama, beliau ketika membahas masalah ini dan digabungkan dengan masalah yang tadi kita baca, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para wanita keluar, ya, kemudian beliau memerintahkan orang-orang yang haid untuk berpisah, jangan di musalla Id. Beliau menyatakan ini menunjukkan bahwasanya musalla Id itu fi hukmil masjid, fi hukmil masjid, sehingga tidak bisa dilarang seorang yang datang ke musalla Id kemudian salat dua rakaat tahiyatul masjid. Itu pendapat beliau rahimahullahu taala. Kata ilahnya, karena kata beliau, ini musalla Id hukmul masjid, dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk berpisah. Iya. Ya'tazilna 'anil musalla, untuk berpisah menjauh dari tempat salat. Kenapa? Ya, tadi itu kembali ke masalah khilafiyah. Karena mereka yang berpendapat wanita yang haid tidak boleh masuk masjid menyatakan karena ini masjid hukumnya. Sehingga dihukumi hukum masjid. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ucapan beliau yusannu an tusalla fi shahra kharijal bunyan, dikecualikan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentunya Masjidil Haram. Iya, tidak pernah diriwayatkan Rasulullah wala khulafaur rasyidun dan yang lainnya salat Jumat di luar Masjidil Haram. Iya. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, kata beliau tetap disarankan di luar. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada riwayat yang menyatakan Rasul dan persahabatnya salat di luar Masjidil Haram. Qala rahimahullahu taala al-masarabi waqtuha, waktunya. Wa waqtuha qasalat duha, seperti salat duha. Ba'da irtifa'i syams, setelah meninggi matahari, qadra rumhin ila waqti zawa, kira-kira satu tombak sampai waktu zawa. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu, karena kenapa demikian, karena Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidun kan yusallunaha ba'da irtifa'i syams, setelah meningginya matahari satu tombak. Walianna ma qabla irtifa'i syams, dan karena ya sebelum meningginya matahari satu tombak itu adalah waktu nahi, ya dilarang, waktu termasuk waktu yang dilarang salat sunnah mutlak. disebutkan dalam kitab-kitab, antaranya Ibnu Taimin juga berpendapat, iya, qadar rumhin itu kira-kira seberapa jam? Seperempat atau 20 menit. Jadi ini yang penting, ikhwan. Ya, kalau anak pribadi sering nanya ke muadzin, ke Bu Helmi, kadang ke Khair, ya kalau mau kita mau sholat Isra' atau yang sholat duha, ba'da julus, subuh, ada kesempatan kita duduk sampai pagi, zikir kepada Quran, sampai terbit matahari, ya, jangan pas terbit matahari, dalam nas itu sampai meninggi matahari, kira-kira seberapa 20 menit. Tanya ke Bu Helmi atau ke Khair, ya jam berapa nih waktu Tuan Sams, gitu kan? Kalau misalnya di jadwal terbit matahari itu jam 6, tambah seperempat jam kurang lebih, ya selawat seperempat menit jam baru sholat duha, ya, atau sebagian menyata sholat suruk. Nah, kurang lebih kata beliau qadar rumhin itu seperempat jam 20 menit dari pas terbitnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusannu ta'jilul adha fi awli waktiha. Ia disunnahkan untuk menyegerakan salat, ya, idul adha di awal waktunya, di awal waktunya. Kenapa demikian? Karena ada amaran setelah itu. Ya, seorang disunnahkan untuk yang berkurban disunnahkan untuk memakan daging kurbannya. Ada amalan untuk makan kurban, dan nanti ya dia dianjurkan makan daging kurbannya di awal mula. Sebaliknya, wa tahirul fitr. Iya, untuk mengakhirkan fitr. Kenapa? Karena yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, iya, disunnahkan untuk membagikan sendiri zakatul fitr. Iya, ada waktu kaum muslimin untuk membagi zakatul fitr. Difili sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama. Yang kedua, wali annan nas fi hajatin yata'jil adha li dhabihil awahi. Karena manusia butuh di hari adha untuk ia menyembeli hewan-hewan kurban. Wa hum fi hajatin ila ibtida'i waqti salatil fitr. Adapun di Idul Fitr kenapa diakhirkan salatnya? Karena mereka butuh waktu yang agak lama, agak longgar, lihat tasya'a liadai zakatul fitr, untuk mereka punya waktu lapang menunaikan bayar zakatul fitr. Nah, waktu afdol itu adalah ketika subuh sampai sebelum dilaksanakannya salat ini. Satu bahasan lagi siang ini, kata beliau, al-masalah khamisah sifatuha wa ma yukra'u fiha. Wa sifatuha, kata caranya, rak'atan qabla khutbah, dua rakaat sebelum khutbah di kali Umar, salatul fitr wal adha rakaatan. Ini dua rakaat. Salat idullah dua rakaat, idul fitr dua rakaat. Tamam ghairu qasrin. Dua rakaat itu sudah sempurna, bukan qasar. Ala lisan nabiikum. Ini disampaikan dari lisan nabi kalian. Wa qad khaba man iftara. Telah merugi orang yang telah mengada-ngada. Yukabbiru fil ula ba'da takbirat ihram wal istiftah. Wa qabla at-ta'awud sittan. Iya, takbir di rakaat pertama setelah takbirat ihram dan doa iftitah itu sebelum ta'awud itu 6 kali. Jadi 7 kali itu terhitung selain takbirat bersama dengan takbirat ihram. Takbirat ihram Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, setelah baca iftitah takbir lagi 6 kali. Ini pendapat yang dikuatkan para ulama kita, di antaranya Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Ya, tujuh itu sudah termasuk takbiratul ihram. Iftitah dulu kemudian baru takbir tambahan, setelah takbir tambahan baru ta'awud. Wa bi tsaniyah qabla al-qira'ah khamsan. Adapun iya, di rakaat kedua itu sebelum baca Al-Fatihah ada takbir tambahan 5 kali. Ghair takbiratul qiyam, tidak termasuk takbir intiqal. Takbirat qiyam ini takbir dari duduk ke berdiri. Kenapa? Karena takbir intiqal itu dibaca bukan ketika berdiri. Takbir intiqal itu disyaratkan ketika mau berdiri. Iya, sehingga pas berdirinya itu hanya 5. Li hadithi Aisyah marfu'an at-takbiru fil fitr wal adha fil ula, di rakaat pertama sab'u takbirat, 7 takbir. takbir adalah satu takbir ihram ditambah dengan 6 zawaid. Wa bi tsaniyah khamsu takbiratin, di rakaat kedua ya dengan 5 takbir siwa takbiratai ruku, ya, selain takbir ruku. Qala rahimahallahu taala wa yarfa'u yadayhi maqul takbiratin. Ini masalah-masalah yang ma'ruf indana tentang masalah hukum mengangkat dua tangan kalau takbiratul ihram jelas. Ya, adapun masalah takbir zawaid, ya, sebagian para ulama kita menyatakan la yusra, tidak disyaratkan. Sebagian menyatakan seperti di sini, yarfa'u yadayhi mengangkat dua tangan maqul takbirah. Seperti halnya khilaf yang ada terkait dengan masalah takbir jenazah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yarfa'u yadayhi ma takbir. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya bersama dengan takbir. Thumma yaqra'u bal isti'adzah, kemudian membaca setelah isti'adzah jahran dengan keras bighairi khilaf. Wa yaqra'u al-Fatihah wa bil ula, di rakaat pertama jaz al-Fatihah bismi rabbikal a'la wa bi tsaniyah bil ghasyiyah li qauli Samurah kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil idain, membaca dalam dua id subbihi bismi rabbikal a'la dengan hal ataka hadits al ghasyiyah. Wa sa'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra' bil membaca juga fil ula bi qaf wal Qur'anil Majid wa bi asbi wa tsaniyah dengan iktirabati sa'ati wa saqal qamar. Qala fayura'i al-ityan bi hadha marrah wa hadha marrah amran bi sunnah. Ya, hendaknya menjaga ya dalam pengamalannya, kadang yang ini kadang yang itu, dalam rangka mengamalkan sunnah, tetapi tentunya ma'a mura'ati dzurubil musallin. Bersamaan itu perlu juga melihat keadaan orang-orang yang salat, para makmum. Ya, payak khuduhum bil arfaq, hendaknya membawa mereka kepada yang lebih mudah untuk mereka, lebih ya tidak memberatkan mereka. Naam, wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam.